Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada sesi kedua ini ya qadarullah, antara sesi pertama dan kedua ini berkaitan karena ini akhlak. Tadi yang ditanyakan oleh Ummu Uwais tadi itu mengenai akhlak. Apa bagaimana kita? Tetapi perlu diketahui kalau panjenengan langsung tadi asal ceplok begitu ya. Jangan kaget jika sampai langsung dimusuhi. Ya toh? Memang cara kita ya. Ini berbeda dengan akhlak Rasulullah ketika dia dihina Muhammad gila. Ya toh? Oleh orang buta, wong buta. Padahal yang dihadapi Rasul. Nah, Rasul tetap menyuapi. Ya toh? Kalau saya tak dudukin saja, ya toh? Saya jendul, ya toh? Tapi itulah. Nah, ini akhlak. Tapi masalahnya yang kita hadapi kan tidak buta, ya kan? Yang mereka buta, yang kita hadapi buta, bagaimana? Nah ini, ya kita memberitahukan mereka secara perlahan. Nah ini bagian dari akhlak. Apa yang Anda tanyakan itu tadi, mohon maaf Anda bisa temui pelajaran di Mahadriya tempo yang lalu yang belum sempat kita lanjutkan. Apa zuhud, yaitu ada di dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zuhud itu. Ya. Karena yang baca dia sendiri. Nah, cuman belum tuntas kan, ya toh, tentang zuhud. Nah, ini sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman berapa sekarang? Halaman 7. Ya. Padahal pada halaman 6 itu ada kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Ya. Nah, itu ya. Sekarang halaman 7 ya, karakteristik ya. Nah, karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Ensiklopedia Islam Al-Kamil, akhlak, poin ke-19. Karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tampan. Fisiknya paling bagus. Tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Iya, vetivera yang sedang-sedang saja. Ya kan? Siapa? Kakaknya Alan, ya kan? Kakaknya Alan Mbah Dukun, gitu ya. Wis ngono wae. Ayo kemudian yang kedua nggih. Kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengungkapkan sebuah kalimat, beliau mengulanginya 3 kali. Nah, ini kan berat. Saya mencoba ulangi 3 kali. Sudah hafal? Oh, berkali-kali. Sekali saja aku mendengar kok. Ya kan begitu toh? Padahal itu untuk menekankan. Terus sehingga dapat dipahami. Dan jika mendatangi suatu kaum, beliau memberi salam kepada mereka 3 kali. Iya, kemudian ini dipakai di kawan-kawan yang pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kurang serem, Pak. Ulangi lagi. Gitu ya. Kurang kompak. Bukan begitu. Padahal bukan begitu maksudnya ya. Bukan begitu. Jadi Nabi ketika melihat anak kecil, assalamualaikum. Terus di situ ada orang tua, assalamualaikum. Diulang lagi begitu. Padahal kan harusnya semuanya kan. Enggak, dia melihat itu. Ada yang lebih sepuh lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, loh begitu. Diulangi, bukan kemudian secara khusus, ya kan? Diulangi, oh kurang kompak, ayo saya coba. Begitu ya. Nah, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dikejutkan oleh sesuatu, beliau mengatakan, "Ialah Allah, Tuhanku, aku tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu pun." Iya. Ya. Terus kemudian keempat, tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit yang diisi dengan serat. Iya, serat kasar. Ya, rerumputan. Ya, kalau kita kan enggak ya, wis Dunlopilo, Americano, ya dong. Wis macam-macam sentral, ya dong. Ya. Jangan yang beli yang anu ya, yang isinya kerdus itu ya. Ayo kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah penuh kasih sayang dan tidak ada seseorang yang datang kepada beliau kecuali beliau menjanjikan padanya sesuatu dan memenuhinya jika sudah ada padanya. Iya. Ya. Nanti kalau saya punya ini tak kasih kamu hadiah ya. Kalau ada. Terus ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detail juga yang dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Iya, makanya dia bersifat muhkamat yang sudah jelas. Terus ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dimintai sesuatu pasti memberikannya atau beliau diam. Iya, tidak menjanjikan. Ya, tetapi dia banyak diam. Bedakan dengan yang sebelumnya ya. Terus kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali tidur pasti ada siwak di sisinya. Bila terbangun yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah bersiwak. Iya, siwaknya bukan siwak biasa tetapi siwak dari rantingnya apa namanya zaitun. Itu siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di sampingnya mesti ada air. Memangnya kita habis gini terus dimasukkan di kantongian gitu. Ya enggak? Keliru ya, siwaknya Rasul itu dari ranting zaitun. Namanya zaitun, kalau sini adalah dari apa itu kelapa, rantingnya kelapa. Ya, karena mengandung minyak, makanya orang-orang Padang itu pakai arangnya pakai kelapa, arang kelapa, karena supaya ada keluar minyak. Demikian orang Madura. Memangnya kita nyati arangnya arang kayu kan gitu ya. Nah, ini supaya wangi. Ya, inilah. Terus tadi yang pakai silap karena enggak pakai air. Oh. Ya dah? Nah, itu. Ya dah? Kan kadang kala ya dah. Padahal Rasul, bahkan Rasul kenapa demikian? Hadis lainnya mengatakan Rasul itu bersungguh-sungguh di dalam bersiwak sehingga sampai bunyi uh. Begitu ya, termasuk dalam berkumur-kumurnya itu bersungguh-sungguh. Ya. Nah, ini. Terus kemudian kesembilan, ketika berjalan bersama rombongan, Rasulullah memilih berjalan di belakang sehingga bisa membantu dan membonceng orang yang lemah serta mendoakan mereka. Ya, selalu mendoakan. Ya, ini yang berat buat kita memangnya. Padahal mudah sekali kita selalu ya, harusnya selalu mendoakan. Ahsanallahu ilaik, semoga engkau senantiasa dalam keadaan baik, gitu ya. Nah, ini di antaranya, ya. Terus kemudian ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kondisi sangat dingin, beliau menyegerakan sholat, dan jika kondisi sangat panas, beliau menunggu waktu sholat menjadi dingin. Nah, kalau kita tidak sabar, kalau sudah waktu sholatnya menunggu dingin, zuhur jam 12 kita azan, nanti jam setengah dua baru sholat, kira-kira kelamaan. Begitu, wis sholat sendiri aja. Begitulah kita. Ayo terus kemudian Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengeluh kesal kita, beliau meniupkan pada dirinya bacaan Al-Mu'awwidzah, doa-doa perlindungan, dan mengusapkan ke badannya dengan tangannya. Iya, dengan sedikit ludah. Kalau menurut dokter kira-kira bakteri tok, masa wajah dikasih kuman, ya enggak? Nah, ini ya, ketika saya bertanya, nak, anakmu sudah kamu taknis, halapak tambah jorok, enggak higienis, enggak ada taknisan-nisan itu. Loh, masa anak kecil dikasih apa itu bekas air ludah kita, kan bakteri semua, sakarmu. Kan sekarang dokter-dokter begitu tau, enggak ada itu. Nah ini, mereka lebih deep. Karena lawan kita, farmasi, PBF, ya kan? Pedagang besar farmasi, sehingga Tibun Nabawi ini dikalahkan. Ya kan? Makanya tadi, Saudi dengan kita jauh, mereka yakin betul. Ya toh, dengan doa, dengan kalau kita enggak sakit gigi, dokter, dokter mumpung enggak bayar. Ya toh, gitu. Ayo terus kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memakai celah dengan hitungan ganjil dan jika beristighfar atau bersuci dengan batu dengan yang ganjil pula. Iya. Ketika saya celaan sampean akan mencela saya. Ya toh? Ustaz Tirodo edan. Lanang-lanang kok pakai celak. Ya toh? Ismit, ya kan? Terus. Yang 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan bau wangi atau wawangian. Iya, wangi itu kan macam-macam. Nanti ada yang menyengat sampai marah-marah. Ya toh? Karena selera itu dewek-dewek. Ya toh? Eh, ternyata kita lebih suka yang bau badek, yang bau basing. Sudah tahu bau gitu ya. Malah diambil terus dibauin. Sudah tahu bau. Ini apa ya kotoran ini? Dibauin, wes sudah tahu tai gitu ya, dibauin, lelah ya kan, gitu, kan aneh, ya yang sudah jelas wangi gitu loh ya, ndak anu, ya, terus. 14. Saat mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud syukur kepada Allah Ta'ala. Iya, tetapi tidak selalu bersujud syukur ya. Dengan mengucapkan apa? Hamdalah, pujian kepada Allah. Terus. 15. Bila sedih menghadapi suatu masalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat. Nah, iya, kemudian dikenal dengan istilah sholat hajat. Orang-orang. Ya, hanya mendirikan sholat saja. Iya, tak? Sholat apa? Mutlak. Ya toh? Nah, ini. Terus kemudian 16. Saat berkhutbah kedua, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah dan suaranya meninggi dan kemarahannya bertambah seakan-akan sedang memberi komando kepada pasukan dengan berkata, "Hati-hati di pagi kalian dan siap-siaplah di sore kalian." Iya, ini ada di dalam Buluhul Marom bab khutbah, ya. Bab khutbah ini ada ini. Ya, terus. 17. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila masuk rumah memulai dengan bersiwak. Kita cuci tangan, cuci kaki, terus bubuk. Nah, Rasulullah tidak bersiwak, ya. Ayo kemudian, karena bersiwaknya mesti Nanti itu berkumur-kumurnya itu kan pasti kena air gitu ya. Air terus kemudian. 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdoa, pertama-tama beliau mendoakan dirinya sendiri. Iya, selamatkan diriku, anfusikum wa ahlikum, baru wa ahlikum. Selamatkan diri kalian. Rabbighfirli wali walidayya walil mukminin. Rabbighfirli dulu. Ya. Terus kemudian 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila merasa bahagia, nampak wajahnya bersinar seakan-akan wajahnya seperti sepotong bulan purnama. Iya, kalau kita kan bertingkah di depan kaca muter-muter kalau lagi senang bahagia. Ya, Rasulullah hanya berbinar saja wajahnya, ya, nampak. Ya. Terus kemudian 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendapatkan kesulitan, beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi, wahai zat yang menghidupkan, wahai zat yang maha berdiri, dengan rahmatmu aku minta tolong. Iya, ini Anda hafalkan. Ada boleh Anda dengan ya ghiyasal mustaghisina aghisni. Ya, dua zat yang maha penolong, yang suka memberikan pertolongan, ya, tolonglah aku. Nah, itu. Ya, di antaranya itu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya, astaghis. Ya, nah ini. Ini mudah kan? Nah, Anda boleh dalam keadaan sujud baca ini boleh. Ya. Sebagai tambahan doa, nah, tolonglah, tolonglah apa, apa saja kan kita punya banyak masalah toh, ya toh, nah, itu, minta tolong, cukuplah Allah saja yang tahu dengan kita apa keperluan hajat kita, ya toh, nah, terus kemudian 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan tasbih, bila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Bila melewati ayat doa, beliau berdoa. Dan bila melewati ayat perlindungan, beliau meminta perlindungan. Iya, baca dengan tartil kita kemarin ya. Di mana-mana beliau membacanya dengan tartil. Apa saja dengan tartil. Ya, tarjih begitu ya. Ayo. Kemudian. 22. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendapati salah seorang kerabatnya sakit, beliau meniupkan Al-Mu'awidah kepadanya. Ya, doa perlindungan yaitu surat Al-Falaq An-Nas. Ya, ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Ini kalau Anda lakukan seperti itu, niscaya dukun ya kamu. Ya, gak usah jauh-jauh ketika saya begitu komat-kamit gitu. Ya, kamu dukun ya. Begitu. Padahal ini tuntunan loh ya. Dengan orang-orang yang terdekat kita saja kita masih dukun kamu. Begitu. Jadi komat kamit direken dukun tok ae komat kamit. Ya. Inilah kesalahan kita terlalu buruk sangka, ya. Terus pada hari 23. Pada hari Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar rumah sebelum makan. Sementara pada hari Idul Adha tidak makan sebelum sholat. Iya, bahkan setelah sholat tidak makan karena langsung memotong hewan kurban. Nunggu. Nanti kalau sudah selesai baru waktu habis zuhur baru makan. Tengi kelewen, ya kan? Iya. Ada kesalahan ya, ada kesalahan. Sekali lagi, panitia ini terjadi di tempat saya ya. Ini beberapa tahun, tapi saya tidak berani memberitahukan. Weh, ini mumpung ada bakwannya di sini. Ayo, mumpung angkatkan seruput kopi nih, ayo. Lewat cerok, apa? Mik masjid dipakai begitu. Nggak boleh. Ya. Guyonan ini masjid. Enggak boleh begitu, jangan pakai mic-nya masjid. Ya tak? Oh itu di terjadi nih. Ya di mana-mana seperti itu, wah, susah. Belajar manggil seseorang enggak usah pakai toanya masjid kok. Seperti begitu. Eh mumpung ada kopinya. Ya tak? Kopinya Mbak Jengkot nih. Gonko ya. Ah. Susah sudah kalau sudah begitu, nggih. Masyarakat inilah kalau masjid miliknya masyarakat bukan milik Allah sehingga hukum masyarakat yang tampil di sana. Ya, kalau Anda lihat kesalahan dalam masjid, nah itu di antaranya, nggih. Nah, ayo kemudian 24 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Pernah sampean, lu sampean mesti ada stok Indomie itu satu bulan, ya tak? Dua minggu, sampai keriting, ya tak? Indomie saja, ya tak? Sama telur, ya tak? Ayo, ya makan kebanggaan tuh, ya tak? Nasgor, ya tak? Ngono. Makan nomen dunia lah setiap hari nasgor daripada ini ya tak? Ayo kemudian 25 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bersenang-senang dengan istri-istri beliau yang sedang haid, beliau hanya menyentuh tubuh bagian atas mereka sedang bagian pusar ke bawah tidak disentuhnya. Ayo kita teruskan, ada anak kecil soalnya. 26 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Iya, Rasulullah satu Senin dua Kamis. Ya, beliau yang kerjakan itu dan Senin ini bukan kemudian Kamis depannya enggak, tetapi apa itu pekan depannya ya, hanya dalam satu minggu satu pekan itu satu, tetapi dia diambil rata-rata satu bulannya cuma tiga itu ya, rata-rata itu ya ya, atau Senin dua kali Kamisnya satu kali, tetapi tidak Senin Kamis pada satu pekan itu ya. Nah, ini ya. Ini yang banyakan, ya bukan salah, memang sunahnya begitu ya. Tetapi Rasulullah hanya mengambil tiga, ya, dari yang lainnya. Kalau kita kan Senin Kemis ya kira-kira 8 sampai 9 kali, ya, 9 kali puasa di dalam satu bulan, ya kan? Nah, ini. Enggak, itu termasuk ayamul bid diantaranya. Jadi tiga itu kan yang siapa saja yang puasa tiga hari sama dengan puasa selama-lamanya, kan begitu. Ya kan? Apakah dia ayamul bid atau ya? Nah itu. Kemudian yuk. 27 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan yang kanan saat memakai sandal, berjalan, bersuci dan dalam setiap perilakunya. Terus kemudian. 28 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dalam setiap kondisi. Iya, ini yang diperkarakan oleh Hanzalah, ya, Hanzalah. Terus Ka'ab bin Malik. 29 Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang berpergian di luar hari kami. Berangkat memang Kamis Rasulullah ya, seringnya hari Kamis ya, hari Kamis. Kenapa? Tadi Senin dan Kamis itu kan pintu surga dibuka, neraka ditutup. Pada hari itu amal anak Adam dinaikkan. Ya enggak? Itu ya. Ya. Terus kemudian 30 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya kemanapun kendaraannya menghadap, tapi jika hendak sholat wajib beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Kecuali naik pesawat terbang sampean ya, atau naik bis tidak bisa, ya kan? Nah. Terus hadis Rasulullah. 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Iya, yang dicium bibirnya lo ya. Ya, itu sudah sifatnya begitu. Kalau kita enggak, ya toh, ngerasa no mencium, ya, saya saja terserang saya enggak, gitu ya. Ini bagian dari sunnah memangnya, ya. Apalagi sudah sepuh, mis, ya. Nah ini dibiasakan ketika teman saya sebelum wafat ini dibiasakan. Setelah Allah memberikan jodoh pada istrinya itu, yang sekarang itu selalu, ya, walaupun sama-sama ngaji istrinya di belakangan, dia selalu mendekati istri untuk di triple S, sun sing suwe. Nah iya, karena hanya sebentar kan, ya kan? Tapi kalau sudah menikah sendiri ya, baru 5 S, sin, sun sing suwe sampai sip banget, ya kan? Bagus, alhamdulillah nih kalau ya. Sip itu. Ya, sip itu. Ayo. 32. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dan mencumbu istrinya meski beliau sedang berpuasa. Karena beliau adalah orang yang paling dapat mengendalikan nafsunya. Ini awake dhewe ora kuat. Ya, apa meneh siang hari ya ta? Perlu diketahui, sebelum kita dapatkan itu istri kita adalah orang yang istimewa. Setelah kita dapatkan, ia menjadi wanita yang tidak istimewa, itu salah, tetap istimewa. Ya, harus belajar jadi tetap istimewa, punya anak sampai punya cucu ya tetap istimewa, belajar walaupun ada ya ada yang lain seperti karena poligami segala macam, tetap istimewa, siapapun tetap istimewa, ya tak itu jadi karena ada enggak lah, tetap istimewa. Ya, nah, buktinya kita istiqomah lo ya. Buktinya kita istiqomah lo. Iya, bukan istri koma lo ya. Ketut ngisi koma, itu wajib lo ya. Nah, ini. Makanya Nabi itu sebenarnya tidak mau menceraikan istrinya, hanya karena perintah Allah dari 9 menjadi 4 itu berat bagi Nabi. Terus saya pilih siapa gitu, ya. Makanya karena ini perintah Allah, maka diberikan. Ya, nah, maka dia terpaksa. Itu. Padahal tidak ada satupun dari istrinya yang tidak dia cintai, semua dia cintai, semuanya istimewa, ya kan? Nah ini diantaranya, oke? Jadi saking istimewanya satu terus. Patut dipertanyakan. Enggak sokong mangor hati masa nol ya, ya? Ayo terus yuk. 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetuk pintu keluarganya di waktu malam atau ketika datang dari bepergian, dan tidak masuk ke rumah kecuali waktu pagi atau sore. Iya, kita jam 12 malam ya tetap aja mengetuk pintu ya kan, apalagi sip 2 tambah ya kan. Ya kan? Terus kemudian 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai madu dan manisan, dan usai sholat asar masuk ke kamar istri-istrinya dan mendekati salah seorang di antara mereka. Iya, ya. Dan masuk kamu pikirannya kemudian satu rumah satu kamar, ya tidak lain-lain jauh ya. Nah ini terus kemudian, yuk. 35. Pakaian kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu gamis atau baju panjang. Sudah kita bahas dalam ayat dalam apa itu Imam Nawawi ya. Terus kemudian Rasulullah. 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila ingin membuang air besar menjauhkan diri. Iya, karena dulu tidak pakai WC ya, ya. Nah, terus kemudian yuk. 37. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang dari perjalanan kecuali di siang hari waktu duha, dan bila datang memulai dengan masuk ke masjid, kemudian sholat dua rakaat, kemudian duduk. Iya, Nabi ini menerima tamunya di masjid. Jadi makan makanan di masjid itu biasa. Jadi menerimanya seperti begitu. Ya, kalau dia datang dari jauh, nek sampean kemudian datang dari jauh kemudian ke masjid terus bak makanan, wong orang-orang masjid bisa gegeran. Ya, JKM-nya, ya toh? Begitu. Jangan kan gitu. Anak-anak kita bermain di masjid kemudian makan-makan di situ saja langsung ditegur, ya kan? Padahal itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Coba makan-makan di kamar mandi enggak boleh, tambah salah kan? Ya biar no, ya inilah dia buka tudungnya, ya tidak apa-apa buka tudungnya, wong tempatnya wanita, ya kan? Nah, kalau dia buka tudung kemudian jalan-jalan, nah ini ya yang perlu ditegur, diperingatkan. Ini kadangkala kita ini ngerti sunnah tetapi menjauh dari sunnah, rata-rata kita ini, ya kan? Ini apa ini? Ini masjid, bukan toilet umum. Lah bagaimana dengan masjid untuk Ibnu Sabil? Iya kan? Ada keperluannya, berikan waktu saja. Katanya pengen untuk semuanya, untuk Ibnu Sabil dan yang lainnya. Iya kan? Masa kebelet kudu golek apa? Iya kan? Iya. Hanya saja kan orang rata-rata tidak nyumbang toh. Nah, itu kita beri kotak gitu loh. Perkara nyumbang atau tidak nyumbang, pokoknya debno kotak untuk kebersihan, ngono loh ya. Makanya saya bilang, saya kalau sudah kebelet ya ndolek yo orang belum tentu kan kenal juga enggak, ya toh? Orang bisa marah-marah, "Pak, saya numpang apa itu kebelet," ya toh? Ya masih cari masjid saya, ya. Tapi saya sediakan fulus untuk itu, ya. Kalau tidak ada yang kecil, ya yang besar, ya lah. Tidak apa-apa, 50.000 ya sesekali, ya lah. Nah, sekali, ya lah. Itu bagus, Pak. Kalau nggak ada uang kecil, uang besar. Lah iya, tidak apa-apa. Terus ditulis lagi, kami tunggu kembaliannya. Susah kan, ya. Ya, ingat baik-baik bahwa kita membantu orang itu kan berpahala, ya toh? Tadi Ibnu Sabil, kadang orang-orang, ya toh, dalam perjalanan ada orang yang jualan gerobak, kemudian mau lari kemana? Gerobaknya ditinggal, itu pun masih meninggalkan gerobak lo ya, ya toh? Nah ini, ya toh? Yang enggak itu cangkruk di masjid, terus pakai HP-nya, waktunya orang sholat pergi. Ya kan ada itu banyak ya. Nah, itu yang enggak tahu aturan itu, enggak tahu aturan. Boleh jadi digebukin. Apa? Digebukin. Oh, jadi gebukin belajar akhlak. Ya kan? Nah, ini terus ditulis sih baik. Ya toh? Ini masjid bukan toilet umum. Ya kasih saja uang, apa itu kotak. Perkara ngasih atau tidak nomor 80 ya. Ya. Cuman kebacut nah enggak ngasih ya toh. Nah, ini. Kadang-kadang orang itu kan bawa atau tidak ya. Begitu. Kadang-kadang mohon maaf ini ya. Kita di warung. Ini di warung. Warungnya ada kamar mandinya. Ya toh. Ada orang kebelet disuruh bukan ke kamar mandinya yang punya warung, tetapi punya warung yang nyuruh ke masjid saja sana. Ya toh. Begitu. Ya, di sana di masjid juga begitu. Karena enggak ada kotaknya ya tadi. Suan ya, mereka. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Nah, inilah ya. Terakhir yuk, satu. Ini kurang satu menit. Nggih. Oh, iya, bisa. Saya lihat ini. Rasulullah SAW memakai sandal kuning, mewarnai jenggotnya dengan warna kuning, dan memakai ikannya minyak waras dan jasfar. Ya, ya, ini zafaronnya berbeda ya, zafaronnya. Karena kita tidak boleh pakai sa'farun. Ya, kita tidak boleh pakai sa'farun, ada dalam lu'lu' wal marjan. Ya, itu bagian akhir. Kalau anu jilid 2 atau jilid 1 tetapi bagian akhir, gitu ya. Sampai di sini dahulu. Nanti ikut nggih, monggo. Nggih. Iya. Katanya itu sangat sangat oh tidak. Tidak ya. Bukan sanadnya batin. Ya. Ya. Ya. Tadi karena ini bersifat masyhur, hadisnya masyhur. Jadi bukan satu. Ya. Ingat baik-baik bahwa hadis yang dhaif hanya menguatkan yang sahih. Kebetulan yang dia baca yang dhaif itu saja, ya. Nah, makanya kemudian orang Yahudinya masuk Islam tersebab akhlak Nabi. Gitu ya. Sampai di sini dahulu aku lu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.